Bangkan bersama debu-debu pasir, debu-debu durja, dan di tengah medan murka pun memuncak, memercik kilatan dari rempuk pedang pahlawan syuhada. Amarah memuncak dalam dada Khalid dan Abu Sufyan, dibayangi syaitan dan sekelip mata gurun pun bergema, laungan syahadah gempita amarah menerpa. Dengan pedang Allah kemenangan kan terselah, gunung jadi saksi, setia pun mula goyah, nafsu pun menerjah, khazanah mula mengabur mata. Besar panah dengan pedang Allah kemenangan kan terserlah, gunung jadi saksi, setia pun mula goyah, nafsu pun menerjah, khazanah mula mengabur mata. Sedang mabuk harta, musyrikin berpesta di tengah laut darat, bergelimpangan para pejuang muslimin. Jadi merah, tak ada ribu sarpana, dengan pedang Allah kemenangan kan terselah. Nabi amat pedih mendoakan wiranya yang terlalu alpa dan sedang mabuk harta, gunung jadi saksi, setia pun mula goyah, nafsu pun menerjah.